الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بيّن الله عز وجل في هذه الآية أنه يجب على الرجل وعلى رب الأسرة أن يسعى جاهدا في إنقاذ نفسه من النار وفي إنقاذ من ولاه الله عليه من النار فيحسن التربية ويحسن التعليم من أجل أن يقيهم من النار لأنه راع عليهم والله عز وجل سيسأله عن رعيته هل قام بواجبهم حق القيام أم أنه فرط بهذه المسؤولية فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والعبد في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته إذن معاشر المسلمين فما من عبد أسند الله إليه مسؤولية إلا وهو مسؤول عنها يوم القيامة فإن كان قد أحسن إلى رعيته وقام بواجبهم حق القيام فإنه سينجو ويفوز ويفلح وإن كان قد قصر وفرط في حق رعيته فإنه سيهلك والعياذ بالله أيها المسلمون إن تربية الأبناء والبنات من أهم ما يجب على الأبوين نحو أولادهم فهو حق واجب عظيم على الآباء والأمهات نحو الأبناء والبنات فقد جاء أيضا في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة فأنت يا أيها المسلم وأنت يا أيتها المسلمة إذا قصرتما في تربية الأبناء والبنات فقد غششتما ما استرعاكم الله عز وجل عليهم قد غششتم الأولاد ولم تقوما بما أوجب الله عليكما نحوهم ومن غش الرعية وغش الأولاد والبنات إدخال الدشوش وإدخال آلات اللهو والطرب إلى البيوت، فإن هذا يعتبر غشا، لأنه يفسد أخلاق الأبناء والبنات، ويفسد عليهم دينهم، ويفسد عليهم فطرهم التي فطرهم الله عز وجل عليها. ولهذا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من مات وقد ورث لأهله وأولاده دشا في البيت فقد مات وهو غاش لرعيته. أي ينطبق عليه هذا الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكن حريصا أيها المسلم الكريم على الاهتمام بتربية أولادك وتنشئتهم النشأة الصالحة، إذا أردت أن يرفع الله عز وجل، إذا أردت أن ترفع عن نفسك هذا الحق العظيم، وإلا فستهلك يوم القيامة يوم تسأل عن رعيتك: هل قمت بواجبك نحوها أم أنك فرطت بهذا الواجب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. بليو الشيخ أبو الحارث سيف بن الحسين Al-Ayyashi hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihatnya kepada kita. Yang pertama, setelah beliau mengucapkan tahmid dan salawat serta salam, kemudian beliau mengingatkan: wahai saudara-saudara sekalian yang mulia, mengawalinya ingatlah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya tiada lain adalah manusia dan batu. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang bengis dan keras, yang mereka tidak pernah maksiat dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya wajib bagi seorang laki-laki, wajib bagi seorang kepala rumah tangga, dan wajib bagi Rabbul Usrah, pimpinan rumah tangga ini, untuk berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Terhadap keluarganya dan terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, agar senantiasa bisa selamat dari api neraka, adalah dengan pendidikan yang baik, dengan pengajaran yang baik, agar mereka itu bisa selamat dari api neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntut dan akan menanyakan kepada dirinya, kepada para pimpinan keluarga ini, terhadap yang dipimpinnya, apakah dia benar-benar telah menegakkan kewajiban ini sebagaimana mestinya. Diriwayatkan dalam Sahihain dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. masing-masing dari kalian adalah pimpinan, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya dengan apa yang dipimpinnya. Wal imamu ra'in, seorang imam adalah pemimpin, adalah penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki atau seorang suami, dia juga penggembala, seorang pimpinan, yang akan dimintai, dituntut dengan apa yang dipimpinnya. Seorang wanita atau seorang istri juga sebagai pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan dia akan dituntut dengan apa yang dipimpinnya. Demikian pula seorang budak, dia akan dituntut pada harta majikannya, dan masing-masing akan dituntut dengan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak seorang pun yang Allah Subhanahu wa ta'ala sandarkan kepadanya satu tanggung jawab kecuali nanti akan dituntut dan diminta pertanggungjawabannya ini. Maka manakala dia menunaikannya dengan baik, sukses dan selamatlah, dan dia akan mendapatkan kebaikan. Namun jika sebaliknya, manakala menyia-nyiakan dan tidak menunaikannya dengan baik, maka itulah saat kebinasaannya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa pendidikan anak adalah merupakan perkara yang penting, yang wajib bagi kedua orang tua, merupakan hak yang wajib bagi para orang tua, bagi para bapak dan bagi para ummahat. Sebagaimana hadis dalam Sahihain dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Ma min 'abdin yastara'ihi ra'iyyatan yastara'ihi Allahu ra'iyyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghasin fi ra'iyyatihi illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya tanggung jawab, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya gembalaan di hari meninggalnya saat dia meninggal dalam keadaan dia berkhianat, dalam keadaan dia menipu kepada yang dipimpinnya ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya surga. Karena itulah beliau mengingatkan, wahai kaum muslimin dan muslimah, jika anda sekalian menggampangkan, jika anda sekalian menyia-nyiakan, dan kemudian berbuat berkhianat kepada anak-anak, tidak menegakkan tarbiyah kepada mereka dengan baik, maka sungguh orang tua yang seperti ini termasuk telah berkhianat kepada anak-anaknya. Kemudian beliau memberikan contoh memasukkan parabola dalam rumah tangga dan alat-alat yang melalaikan dari alat musik dan yang semisalnya, yang itu akan merusak kepada akhlak anak-anak dan merusak kepada fitrah mereka. Maka beliau menukil dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, "Man mata wa waratha dushan faqad ghasa fi ra'iyyatihi." Barang siapa yang meninggal dunia kemudian memberikan warisan parabola kepada yang ditinggalkannya, sungguh dia telah berkhianat kepada keluarganya ini. Dan ini telah sesuai dengan hadis. Maka jagalah, perhatikanlah untuk benar-benar memberikan perhatian yang baik dalam pendidikan kepada anak-anak kita. agar mereka tumbuh dan berkembang dengan perkembangan yang baik, menjadi anak-anak yang saleh. Dan jika tidak demikian, maka inilah kebinasaan, dan kebinasaan bagi kedua orang tuanya di hari kiamat nanti, di hari tatkala dia dituntut dengan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min fadli dinil Islam ala hadhihi al-ummah an ja'aha biminhajin qawimin kamil fi tarbiyatil abna' wa tansyi'atil ajyal وإرساء قواعد الفطرة التي فطر عليها كل مولود فإن كل مولود ولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه وإن من أعظم أسباب تربية الأبناء وصلاحهم أن يقوم الأبوان بالدعاء للأولاد يدعون لهم بالهداية ويدعون لهم بالصلاح فإن هذا كان دأب الأنبياء والصالحين كان دأب الأنبياء والصالحين فزكريا عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه أن يرزقه ذرية دعا الله أن يجعلها ذرية طيبة قال الله عن زكريا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء والذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي دعا الله لذريته بالصلاح وعباد الرحمن أيضا الذين وصفهم الله بالصفات الجميلة والخصال الحميدة كان من صفاتهم أنهم يدعون الله ويسألونه ذرية مباركة قال الله عز وجل عنهم ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فيدعو الأب وتدعو الأم للأولاد بالصلاح وإياك أيها الأب وأيتها الأم أن تدعو على الأولاد احذر أشد الحذر من الدعاء على الأولاد فإن ذلك يفسدهم وتجني أنت ثمار دعائك أنت الذي ستجني عاقبة هذا الدعاء فقد جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكو ولده أن ولده عاصي وأن ولده فاسد فقال له عبد الله بن المبارك أأنت دعوت عليه؟ قال نعم قال اذهب أنت الذي أفسدته أي أفسدته بدعائك عليه فانتبه أيها المسلم وانتبه أيتها المسلمة من أن يحملكم الغضب فتدعو على أولادكما أيضا من أسباب حسن التربية وصلاح الأولاد أن يعلم الأبوان أولادهما الواجبات ويأمرانهم بها كالصلاة وكذلك حسن الخلق والآداب الرفيعة الإسلامية من صدق الحديث وحفظ الأمانة والوفاء بالعهد. هذا أيضا مما يصلح به الأولاد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فعلم ولدك الصلاة، والأم تعلم ابنتها الصلاة. إذا صار الولد مميزا يفهم يعلم حينئذ، فإذا وصل العاشرة من عمره فإنه إن ترك الصلاة يضرب عليها. انظر كيف يحافظ الإسلام على صلاح الأولاد، لأن الولد عند أن ينشأ من صغره على حب الصلاة وعلى حب العبادة وعلى الأخلاق الحميدة، فإنه ينشأ عليها ويشب عليها، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هكذا أيضا الأم تحاول أن تعلم ابنتها الحجاب الشرعي وعدم الاختلاط بالرجال، وتعلمها الحشمة والحياء من أجل أن تنشأ البنت على ذلك. هذا أيضا مما يعين على تربية الأبناء وصلاحهم. أيضا من أسباب صلاح الأولاد وحسن تربيتهم أن يظهر المربي أمام الولد بمظهر الصلاح، فيكون قدوة صالحة لأولاده، لا يظهر أمامهم بمظهر الفساد، لأن الولد غالبا يتربى على أخلاق أبيه وعلى أخلاق أمه. كان بعض السلف يقول يقول لأولاده: إني لأزيد في صلاتي من أجلكم، إني لأزيد في صلاتي من أجلكم، أي من أجل أن تقتدوا بي وتتأسوا بي. وهكذا أيضا البنت عند أن ترى أمها متحجبة ساترة لبدنها، وترى أمها بعيدة عن الرجال الأجانب، وترى أمها لا تكثر الكلام الباطل، لا تكثر السب ولا الشتم ولا اللعن ولا الغيبة ولا النميمة، تقتبس من هذه الأخلاق وتتربى على هذه الأعمال. فحاول أيها المربي أن تظهر أمام أولادك بمظهر الخير، حاول أن تظهر بمظهر الصدق، لا تكذب، لا تكذب أمام الأولاد وتعودهم الكذب. فإن امرأة أمام النبي عليه الصلاة والسلام دعت ولدها وقالت له: تعال أعطك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حريص على أن يظهر المربي أمام الولد بمظهر الصدق وأيضا بمظهر العدل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عند أن جاءه النعمان بن بشير وقد أعطاه أبوه عطية ولم يعطي أبناءه الآخرين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا ما أعطيتهم. قال: إذن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأمره أن يسترد ما أعطاه النعمان ابن بشير، أن يسترده. الرسول حريص على أن يظهر المربي أمام أولاده بمظهر العدل. Kemudian di antara keutamaan agama Islam terhadap umat ini, agama Islam telah datang dengan semua kebaikannya. Agama Islam telah datang dengan semua kesempurnaannya. Dan agama Islam telah memberikan bimbingan kepada dan juga memberikan kaidah agar manusia tetap berada dalam fitrahnya. Karena setiap yang terlahir dari manusia ini terlahir dalam keadaan fitrah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang terlahir, maka mereka terlahir dalam keadaan di atas fitrahnya. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا وَيُمَجِّسَانِهِ، maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dirinya sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya pendidikan anak yang paling besar adalah agar di antara pendidikan anak paling besar adalah agar kedua orang tua itu menegakkan kepada anak-anaknya, mendoakan kepada anak-anaknya agar senantiasa diberikan hidayah, agar senantiasa diberikan kebaikan. Karena sesungguhnya ini merupakan akhlaknya para anbiya, dan ini merupakan kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Sebut saja Nabi Zakaria alaihi salam tatkala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah, karuniakanlah dari sisimu keturunan yang baik. Demikian pula mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan dardah wa aslih li fi dhurriyyati. Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Demikian pula kepada kedua orang tua kami. Dan agar engkau memberikan kepadaku bisa mengamalkan dengan amalan-amalan yang saleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku pada keturunanku. Maka beliau Nabi Zakaria alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan anak-anak yang saleh. Demikian pula sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang mulia, dengan sifat-sifat yang indah, sebagaimana disebutkan di akhir surat Al-Furqan. Dan di antara sifat mereka, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang berkah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dan juga kepada istri-istri kami agar mereka menjadi hal yang menyejukkan mata kami. Maka hati-hatilah wahai para bapak dan para ibu, hati-hatilah wahai seorang bapak dan seorang ibu dari mendoakan keburukan terhadap anak-anak, dari mendoakan kejelekan terhadap anak-anak. Maka sesungguhnya yang demikian itu akan merusak kepada mereka, dan yang demikian itu kalian akan memetik buah yang tidak baik. Dari buah menjadikan anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala mengeluhkan tentang anaknya yang suka maksiat, suka menentang, dan berbuat kerusakan. Kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala bertanya kepada orang ini, engkaukah yang telah mendoakan keburukan kepada anakmu? Maka si bapak mengatakan, benar. Kemudian Abdullah Mubarak mengatakan, pergilah, engkau sendiri yang telah menjadi sebab rusaknya anakmu itu sendiri. Maka janganlah sampai kemarahan terhadap anak-anak menyeret kita untuk kemudian mendoakan keburukan terhadap mereka. Janganlah sampai kemurkaan kita kepada anak-anak menjadikan kita mendoakan keburukan terhadap mereka. Kemudian termasuk di antara pendidikan anak yang baik adalah hendaknya orang tua, bapak ataupun ibunya, mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang wajib dan memerintahkan kepada mereka untuk menunaikannya, seperti sholat, berakhlak dengan akhlak yang baik, dan juga beradab dengan adab Islami, jujur dalam berbicara, menjaga amanah, senantiasa memenuhi janji. Maka hal ini semuanya adalah sesuatu yang akan menjadikan baiknya anak-anak kita. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, muru auladakum bis-salah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan solat tatkala mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka tatkala telah berumur 10 tahun. Maka diperintahkan untuk sholat kepada mereka ketika umur 7 tahun, dan jika sudah sampai berumur 10 tahun dan tidak menunaikan sholat, dibolehkan untuk dipukul. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah bagaimana Islam demikian menjaganya terhadap kebaikan-kebaikan anak-anak kita. Bagaimana Islam menjaga kepada kita dan kepada anak-anak kita untuk senang dengan ibadah, menjaga dengan sholatnya agar mereka tumbuh berkembang di atas ibadah, di atas sholat, di atas akhlak yang baik. Demikian pula hendaknya senantiasa memberikan qudwah atau teladan yang baik. Karena anak-anak itu biasanya mereka akan tumbuh berkembang dengan apa yang dilihat pada orang tuanya. Maka mereka akan tumbuh berkembang dengan apa yang menjadi kebiasaan kedua orang tuanya. Maka hendaknya seorang ibu mengajarkan kepada putri-putrinya dengan hijab yang syar'i, dengan jilbab yang syar'i. Demikian pula mengajari mereka agar tidak bercampur aduk dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini agar seorang anak perempuan tumbuh dan berkembang di atas kebaikan-kebaikan ini. Dan hal ini tentunya adalah sesuatu yang akan membantu kebaikan anak-anak kita. Demikian pula termasuk di antara pendidikan anak yang baik. Hendaknya seorang pendidik menampakkan di hadapan anak-anaknya dengan madhar, dengan hal yang nampak yang baik. Maka jadilah diri kalian sebagai teladan yang baik terhadap anak-anaknya. Mendidik mereka, karena seorang anak, mereka akan senantiasa terdidik dengan akhlak kedua orang tuanya. Sebagaimana dahulu para salaf, para ulama senantiasa mengatakan, ini sesungguhnya aku tidak menambahkan sholat ini, sesungguhnya aku tambahkan sholat ini adalah untuk kalian. Yakni agar anak-anak itu mengikuti dan mencontoh dari sholat orang tuanya. Demikian pula seorang perempuan, seorang anak perempuan akan senantiasa melihat dengan apa yang dilihat oleh ibunya yang berhijab, yang berjilbab dengan hijab yang syar'i. Dan tidak memperbanyak dengan omongan-omongan yang batil. Tidak berbuat ghibah, tidak mengadu domba, tidak ngerumpi. Maka berusahalah seorang pendidik untuk menampakkan di hadapan anak-anaknya dengan mazhar yang benar, dengan pemandangan yang baik. Jangan berdusta, karena hal itu akan menjadikan mereka terbiasa dengan dusta. Diriwayatkan seorang wanita di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam memanggil anaknya dan mengatakan, kemarilah, aku akan beri kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mau diberi apa? Akan saya beri kurma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidakkah engkau tahu, seandainya engkau tidak memberi kurma itu kepada anakmu itu, seandainya engkau tidak memberi sesuatu terhadap anakmu itu, maka itu tercatat sebagai dusta bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang wanita, seorang ibu senantiasa berusaha untuk menampakkan yang baik di hadapan anak-anaknya. Sebagaimana juga datang riwayat dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala bapaknya itu ingin memberikan sebidang tanah kepada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, maka kemudian Rasulullah SAW dan menginginkan untuk Rasulullah SAW mempersaksikannya pemberian ini, hibah ini. Dan Rasulullah SAW kemudian bertanya, apakah setiap anakmu itu engkau beri seperti ini? Maka bapaknya mengatakan, tidak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullah wa'adilu baina awladikum, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Kembalikan pemberian itu. yakni Rasulullah SAW kemudian menarik kembali pemberian itu. ومن أسباب حسن التربية وصلاح الأولاد أن يختار المربي لولده الرفقة الصالحة وأن يجنبه الرفقة السيئة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي المرء على دين صديقه وجليسه. فحاول أيها المربي أن تختار لولدك الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله على الخير، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يؤذيك وإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. انظر إلى هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجليس الصالح والجليس السوء، فقد شبه الجليس الصالح بحامل المسك، قال: فحامل المسك إما أن يحذيك. ووجه الشبه في الرجل الصالح أن الجليس الصالح قد ينصحك ويدلك على الخير فتستفيد من جلوسه وتستفيد من ملازمته، قال: وإما أن تبتاع منه. ووجه الشبه في الجليس الصالح أنه إذا أشكل عليك أمر قد تسأل وتستشير الجليس الصالح فيدلك ويشير عليك بالرشد فتستفيد منه أيضا بالسؤال، قال: وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وجه الشبه في الجليس الصالح إذا لم تستفد منه ولم تسأله الخير فإنك تراه طائعا تستفيد من رؤيته، حينما تراه مصليا ذاكرا لله قارئا للقرآن فمجالسته فيها خير على كل الأحوال. لكن الجليس السوء شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، قال: إما أن يؤذيك، أي بالحرارة، أي بالحرارة تشعر بالأذية ولو لم يحرق، ولو لم يحرق. الجليس السوء قد تتأذى منه عند أن يعمل المعاصي فتشتاق نفسك إليها وتتعب، وربما يصيبك من العذاب الذي يصيبه، قال: وإما أن يحرق ثيابك. وجه الشبه في الجليس السوء أنه قد يوقعك في الشر الذي وقع فيه وأنت لا تشعر، أنه قد يوقعك في الشر الذي وقع فيه وأنت لا تشعر، قال: وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، أي إذا لم تتضرر منه ولم تقع في الشر الذي وقع فيه وما استطاع أن يغويك فإنك ستراه يعصي رب العالمين، ستراه يلعن ويسب ويشرب المشروبات المحرمة ويقع في الأمور التي تغضب الله، فمجالسته فيها شر على كل الأحوال. إذن حاول أن تختار لولدك الرفقة الطيبة، وينبغي أن تسأل ولدك والأم تسأل ابنتها: من جليسك؟ من تساير؟ ومن هو الذي تزامله في المدرسة؟ ومن هو الذي تذهب معه السوق؟ هكذا تتفقد أحواله من أجل أن تعرف جليسه، فإن كان جليسه صالحا أقررته على ذلك، وإن كان فاسدا منعته من مجالسته. Kemudian beliau menjelaskan di antara sebab-sebab kebaikan dalam pendidikan anak ini, hendaknya seorang pemendidik ini memilihkan untuk anak-anaknya dari kawan-kawan yang baik dan hendaknya menjauhkannya dari kawan-kawan yang buruk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ma'aman yukhallil. Seseorang itu tergantung di atas agama kawannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berkawan. Karena itulah, berusahalah untuk senantiasa memilihkan kepada anak-anakmu dengan kawan-kawan yang baik, yang mereka akan senantiasa membimbing kepada kebaikan dan mengajak kepada kesalehan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan perumpamaan dalam sabdanya, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk adalah seperti perumpamaan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi, peniup umbuban, di mana seorang penjual minyak wangi maka dia akan memberikan hadiah kepadamu atau dengan minyak wanginya, atau engkau akan membeli minyak wangi itu kepadanya, atau engkau minimalnya engkau akan merasakan baunya yang wangi. Sementara peniup umbuban atau tukang pandai besi ini, maka dia akan menyakitimu, mengganggumu, atau kemudian membakarmu, atau minimalnya akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Maka perhatikanlah dari perumpamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada kita. Beliau menserupakan seorang kawan yang baik ini seperti penjual minyak wangi yang dia akan memberikan hadiah kepadamu dengan minyak wanginya, mencobanya. Maka kawan yang baik ini akan memberikan nasihat, akan memberikan bimbingan, dan tentunya anak-anak kita akan bisa mengambil faedah, mengambil manfaat dengan kawan duduknya yang baik ini. Atau kemudian yang kedua, kita akan membeli minyak wangi itu darinya, Artinya, jika kita ada mendapatkan kesulitan dalam satu masalah, maka kawan yang baik ini juga akan memberikan nasihat, akan memberikan petunjuk, akan memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita. Atau minimalnya kita akan mendapatkan baunya yang wangi. Minimalnya artinya di sini kita bisa mengambil faedah darinya. Kalau toh kita tidak bertanya kepadanya atau tidak mengambil faedah kepadanya, kita bisa mengambil faedah dengan melihatnya. Melihat dirinya seorang yang senantiasa menjaga sholatnya. Melihat dirinya seorang yang selalu membaca Al-Quran adalah pemandangan yang indah, pemandangan yang baik. Namun sebaliknya kawan yang buruk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menserupakannya dengan seorang pandai besi, tukang pandai besi, yang dia akan mengganggu kepada kita dengan panasnya, yang tentunya kita akan merasa terganggu meskipun tidak sampai membakar kita. Yakni dalam hal ini adalah dengan maksiatnya, dengan kemungkarannya yang dilakukannya, kita melihat, kita menonton itu sudah pemandangan yang tidak mengenakkan. Atau Rasulullah menserupakan bahwa tukang pandai besinya akan membakar kepada kita dengan cipratan bola apinya, percikan apinya ini. Artinya dalam hal ini boleh jadi akan menimpa kepada kita dari siksaan, dari keburukan seperti apa yang menimpa kepada kawan yang buruk ini. Dan bahkan boleh jadi akan menjatuhkan diri kita terhadap keburukan di mana kawan yang buruk ini telah terjatuh di dalamnya dalam keadaan kita tidak merasakannya. Atau kemudian Rasulullah SAW menserupakan minimalnya dari pandai besi ini adalah baunya yang busuk. Maka sesungguhnya engkau akan melihat dia bermaksiat kepada Rabbul Alamin. Dia melaknat, mencela, mencaci minum-minuman yang diharamkan dan juga melakukan terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Karena inilah, berusahalah untuk memilih kawan yang baik dan tanyakan kepada anakmu, siapa kawan dudukmu? Siapa kawanmu? Siapa kawanmu di sekolahan? Siapa kawanmu ketika pergi ke pasar atau ketika bermain? Maka jika anak itu menjawab dengan kawan yang baik, maka ikrarkanlah. Namun jika tidak, maka laranglah dari bergaul dengan orang-orang yang tidak baik ini. ومن أسباب حسن التربية أن ينظر المربي إلى عمل الولد وإلى شغله وألا يتركه فارغا، لأن الفراغ عامل كبير لفساد الأولاد، كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إن الشباب والفراغ والجدة، والمقصود بالجدة المال وكثرته. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فلا يبقى الولد فارغا ولا تبقى البنت فارغة، لأنه إذا لم يشغل الولد بل المسلم عموما نفسه بالخير شغلته بالشر، وإذا لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته بالمعصية عياذا بالله. ألا وإن من أعظم ما يشغل به الأولاد ويعود عليهم بالنفع طلب العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم، فإن هذا يصلح قلوبهم ويشفي صدورهم، لأن القرآن إذا وقر في الصدور وحفظ في العقول كان سببا لكل خير وسببا لدفع كل شر ودفع كل مفسدة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي القرآن خير مما يجمع أهل الدنيا كلهم. إذا كنت حافظا للقرآن فعندك ما هو خير من الدنيا وما فيها، ولو كنت فقيرا لا يضرك ذلك، ولو كنت معدما لا يضرك ذلك، لأنك قد نلت ما هو أعظم بكثير. فحاول أيها الأب وأيتها الأم أن تشغل أولادكما بتعلم العلم الشرعي، وأن تدفعاهم إلى بيوت الله ليتعلموا القرآن الكريم ويرتلوا آيات الله، ولكم نصيب عظيم من أجر تعلم الولد ومن أجر حفظ الولد للقرآن. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام ابن أبي شيبة وغيره عن بريدة: من تعلم القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تأجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. من تعلم القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تأجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. انظر إلى هذا الأجر ما أعظمه، يوم القيامة يجيء حامل القرآن أمام الخلائق جميعا، أمام الملائكة وأمام الأنبياء وأمام الصالحين وأمام الشهداء وأمام الصديقين وأمام الأولين والآخرين والآخرين، يظهر أمامهم بهذا المنظر الجميل، وقد ألبسه الله تأجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، نور ساطع عظيم. تعرفون ضوء الشمس إذا ظهر يطفئ جميع الأنوار، يطفئ نور الكهرباء ونور وأنوار النجوم ونور القمر، لا يستطيع ضوء أن يقاوم ضوء الشمس إذا ظهر. فحامل القرآن يلبس يوم القيامة تأجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. قال: ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا بما فيها، فيقولان بما كسينا. ويكسى والداه حلتين، لا تقوم لهما الدنيا وما فيها. فيقولان بما كسيناه؟ فيقال بأخذ والدكما القرآن. انظر، حتى الوالدان يستفيدان من حفظ الولد للقرآن، يستفيدان. يلبس كل والد حلة لا تساويها الدنيا بما فيها، هذه الحلة أغلى من الدنيا بما فيها. تعرفون ما في الدنيا؟ فيها الذهب، وفيها الفضة، وفيها البنوك، وفيها الأرصدة، وفيها الشعاب والجبال والأودية، وفيها المواشي، وفيها العمائر، وفيها السيارات، وفيها الطيارات، وفيها من جميع أنواع الخيرات. لكن حلة، حلة من الجنة يلبسها والد حافظ القرآن، هي أغلى من الدنيا بما فيها، بل الدنيا لا تساوي هذه الحلة بسبب حفظ الولد للقرآن، لأن الوالد هو السبب، هو السبب في حفظ الولد، لأنه هو الذي أرشده، وهو الذي دله، وهو الذي شجعه وأعطاه المال. فيجازيه رب العالمين بحلة لا تقوم لها الدنيا بما فيها. فاحرصوا بارك الله فيكم على تربية الأبناء التربية الصحيحة، ولا يكن همك، لا يكن همك أن يكون الولد ذكيا في باب الدنيا فقط، لا، أيضا في باب الدين وهو أهم وأعظم. كن حريصا على هدايته، والهداية بيد الله، إنما عليك أن تعمل بأسباب الهداية، وإلا فالهادي هو الله، الهادي هو الله، والمهتدي من هداه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح أبناءنا، أسأل الله بعزته وجلاله أن يهدي شبابنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه الخير والهدى والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian di antara sebab-sebab kebaikan dalam pendidikan anak ini, hendaknya seorang pendidik melihat kepada apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, kepada apa yang menjadi kesibukan anak-anaknya. Jangan biarkan seorang anak itu nganggur, jangan biarkan seorang anak itu tanpa bekerja. Karena seorang anak atau pengangguran ini merupakan sebab yang besar bagi kerusakan seorang anak. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, Inna syabab wal faragh wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya seorang pemuda dan waktu senggangnya atau kosongnya atau nganggurnya dan hartanya adalah merupakan kerusakan bagi seseorang yang sangat besar. Maka tidak selayaknya seorang anak itu dibiarkan senggang, kosong, tidak bekerja, nganggur. Karena apabila tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia bakal disibukkan dengan keburukan. Apabila tidak disibukkan dengan ketaatan, maka pasti akan disibukkan dengan kemaksiatan. Maka di antara hal yang penting dalam menyibukkan kepada anak-anak ini adalah dengan talabul ilm, dengan mencari ilmu dan menghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya hal ini akan memperbaiki hati mereka dan akan memperbaiki dada-dada mereka. Dan hal ini merupakan sebab bagi semua kebaikan dan akan menolak dari semua keburukan dan kerusakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan obat dengan apa yang ada dalam dada-dada manusia, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, hendaknya berbahagia, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Maka Al-Quran adalah lebih baik dari dunia dan yang ada di dalamnya. Meskipun engkau menjadi seorang yang fakir, meskipun engkau tidak memiliki apa-apa, dan itu tidak akan memberikan madharat sedikit pun kepadamu, karena engkau telah mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka wahai seorang bapak, wahai seorang ibu, berusahalah untuk menyibukkan anak-anaknya dengan mempelajari ilmu yang syar'i. Maka bagi kalian itu ada bagian yang sangat besar, ada pahala yang sangat besar ketika mendorong anak untuk mau belajar, ketika memberi semangat kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quranul Karim. Satu hadis diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dari sahabat Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan baginya nanti di yaumil qiyamah dengan mahkota dari cahaya, mahkota dari nur yang cahayanya ini seperti cahaya matahari. Maka ini para penghafal Al-Quran, para pembawa Al-Quran datang di hari kiamat, di hadapan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, di hadapan para nabi, di hadapan para malaikat, di hadapan para syuhada, di hadapan orang-orang yang saleh, di hadapan orang-orang yang datang lebih dahulu, dan di hadapan orang-orang yang datang kemudian dengan pemandangan yang indah, dengan bentuk yang indah yang cahayanya lebih cahayanya seperti cahaya matahari. Kita tahu bagaimana cahaya matahari. Tatkala matahari itu terbit, maka matilah semua cahaya yang ada di muka bumi ini, mematikan semua cahaya yang ada di muka bumi ini. Maka cahaya matahari tidak ada yang bisa menandingi cahaya apapun di dunia ini. Maka tidak ada yang sebanding dengan cahaya matahari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya dua pakaian yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian kedua orang ini bertanya-tanya, mengapa kami diberi pakaian seperti ini? Merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya tidak berhak. Namun kemudian dikatakan kepada kedua orang tua ini, bi'akhdi waladikum al-Qur'an, dengan sebab anakmu itu menghafal Al-Qur'an, dengan sebab anakmu itu mempelajari Al-Qur'an. Maka kita perhatikan, orang tua akan mengambil faedah dari kebaikan anaknya. Ketika orang tua itu memberi semangat, ketika orang tua itu mendorong kepada anak-anaknya untuk menghafal Al-Qur'an. Dan pakaian ini lebih baik, perhiasan ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan kita semuanya tahu kebaikan-kebaikan dunia. Ada gedung-gedung yang megah, ada emas dan perak, ada kedudukan, ada berbagai kehormatan, ada berbagai mobil-mobil yang bagus. Maka kedua orang tua ini diberi pakaian yang lebih baik dari itu semuanya, karena sebab Al-Quran lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena orang tua ini menjadi sebab anaknya menghafal Al-Quran, karena orang tua yang memberi semangat kepada anaknya untuk mempelajari Al-Quran. Maka cukuplah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kepada kalian semuanya untuk menjadikan ini semuanya menjadi sebab dari pendidikan yang baik. Dan jangan sekali-kali hanya memperhatikan kepada anak dengan dunianya yang baik, namun yang lebih baik adalah perhatikan dengan kebaikan agama mereka, dengan hidayah. Maka wajib bagi kedua orang tua untuk senantiasa menjadi sebab atau mengarahkan kepada sebab-sebab hidayah kepada anak-anaknya. Dan petunjuk itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, namun kita hanya mengarahkan, memberikan bimbingan dan mendoakan. Dan hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memperbaiki kepada anak-anak kita, memberi manfaat dengan mereka, dan juga memberikan bimbingan kepada kita kepada jalan yang lurus. Innahu lidzalikal qadiru alaih. Ini yang beliau sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faedahnya. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi momen bagi kita untuk kita menjadi sebab-sebab kebaikan bagi anak-anak kita, yang insyaallah ta'ala kembalinya adalah kita kepada kita sebagai orang tua, kebaikan kita dunia dan akhirat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih, diberikan thabat dan istiqamah. Innahu waliyu dhalikal qadiru alaih. Wallahu alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tubulaik. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.